Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wassalamu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin la yawmiddin. Kita masih membahas seputar kaidah bagaimana caranya seorang bisa mendapatkan al-wilayah, bisa mendapatkan kekuasaan. Dan penulis telah menyebutkan bahasanya realita yang terjadi di dunia kaum muslimin. Mereka terbagi menjadi banyak negara, dan setiap wilayah negara punya pemimpin sendiri. Sehingga para ulama mengatakan bahasanya masing-masing para penduduk yang tinggal di negaranya, dia punya kewajiban untuk taat dan patuh kepada pemerintahnya dan pemimpin di negaranya, bukan pemimpin di negara orang lain. Kemudian apakah ini kondisi yang ideal? Jawabannya ini tidak kondisi ideal. Tapi kemarin telah kita berikan catatan bahasanya bagian dari pemahaman seseorang terhadap agama, dia bisa membedakan antara kondisi ideal dan kondisi tidak ideal. Ketika terjadi kondisi tidak ideal, bukan berarti bahasanya semua status pemimpin gagal dan tidak boleh ditaati. Karena mereka mengharapkan adanya kondisi ideal. Yang benar, baik kondisi ideal maupun tidak ideal, dua-duanya berlaku. Kemudian beliau mengatakan, jim di sini adalah rumus untuk singkatan Jamal bin Furaihan, penulis ya. Qala Jamal, berkata penulis, ta'ammal ayyuhal muslimu fi ayyi makan. Karena itu renungkanlah wahai kaum muslimin dimanapun anda berada. Hadzal fahma al-mustamita min al-adillati syar'iyyah wa at-tariqati as-salafiyyah. Pemahaman semacam ini yang bersandar terhadap dalil-dalil yang sahih, dalil-dalil syar'i, serta metode yang diajarkan oleh para ulama salaf. Watamassak bihi wa 'addu 'alayhi. Pegangi erat-erat dan gigit kuat-kuat. Wa qarinhu baina fahmi ba'dil khuluf fi hadzal zaman. Dan anda bisa bandingkan dengan pemahaman generasi setelah mereka di zaman ini, alladzina syakku wa kharaju an ta'a wa faraqul jama'ah wa farraquha, yang mereka telah keluar dari ketaatan kepada imam yang sah, dan mereka keluar dari jamaah serta memecah belah jamaah. Wa adkhalul fitnata fi dini ba'd asy-syababi. Faman ufiya falyahmadillah wa man waqa'a falyatub wal nas'alillah al afiyah lil jami'. Kemudian mereka telah memasukkan fitnah dalam agama sebagian pemuda, dan siapa yang ufiya, dia dilindungi dari fitnah semacam ini, hendaknya dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa yang terjerumus ke dalam fitnah, maka hendaknya dia bertobat, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala keselamatan untuk semuanya. Asy-Syaukani pernah menyebutkan satu pernyataan seorang ulama. Bahasanya manusia itu secara umum dibagi menjadi tiga. Yang pertama, tingkatan yang tertinggi yaitu ulama. Tingkatan yang kedua ini, mereka yang paham Al-Quran Sunnah, paham keterangan para sahabat, para salaf, dan mereka mempraktikannya dalam kehidupan masyarakat. Merekalah cahaya bagi umat. Yang kedua, kita sebutkan untuk yang ketiga, tapi dia tingkatan yang kedua. Yang ketiga, masyarakat awam. Tingkatan manusia yang ketiga, masyarakat awam, yang mereka bersih fitrahnya, tidak memiliki pemahaman terhadap agama, dan mereka hanya bisa mengikuti siapa berkata mereka akan ikuti, selama sesuai dengan yang mereka pahami, selama sesuai dengan yang mereka yakini, mereka akan ikuti. Maka jenis manusia semacam ini dikategorikan sebagai orang awam yang dia tidak dinilai sebagai pemicu fitnah. Yang kedua kita sebutkan di nomor tiga, tapi dia posisi yang kedua, adalah manusia pertengahan. Dia faham dalil, belajar kepada ulama, punya potensi untuk jadi ulama tapi kurang maksimal, dan mereka tidak tinggalkan agama sehingga menjadi orang awam. Namun orang ini lebih banyak memotivasi orang yang awam untuk kemudian mengikuti prinsipnya yang bisa jadi bertentangan dengan prinsip ulama. Merekalah pemicu fitnah. Dan pemicu fitnah ini datang dari kalangan yang kedua, itulah thalibul ilmi. Makanya thalibul ilmi ini bisa menjadi pemicu fitnah dan bisa menjadi pengikut ulama. Tergantung di posisi mana dia berada. Sehingga orang yang kedua ini bisa diwaspadai, dan yang kedua bisa menjadi pendukung yang pertama. Dan kita bisa saksikan hampir semua pemicu fitnah munculnya dari golongan yang kedua. Belajarnya pertengahan, belum matang, kemudian komentarnya sudah mengalai komentar ulama, akhirnya yang terjadi banyak masyarakat bawahnya yang terfitnah. Qala al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, al-a'immatu mujmi'una min kulli madhhabin. Para ulama sepakat dari semua madhab, ala anna man taghallaba ala baladin aw buldan, bahasanya orang yang dia menang, berhasil menaklukkan satu wilayah atau beberapa daerah, lahu hukmul imami fi jamil asya, maka dia punya hukum bersatu sebagai imam, sebagai pemimpin dalam semua kondisi, dalam semua masalah. Walau la hadza mastaqamatid dunya, andaikan orang ini tidak dibayar sebagai pemimpin, maka urusan dunia tidak akan bisa jalan. Sementara setiap urusan, setiap adat yang kita lakukan, setiap aktivitas yang kita lakukan, kita butuh penentu, pemimpin untuk menyelesaikan setiap sengketa. Lianna an-nasa min zamanin tawilin qabla al-imami Ahmad ila yaumina hadha. Karena manusia dari masa silam sebelum Imam Ahmad sampai zaman kita saat ini, di kurun waktu yang sangat panjang, majtama'u ala imamin wahidin, mereka tidak membaiat satu pemimpin sedunia. Karena di zaman Imam Ahmad sudah pecah ya. Imam Ahmad itu di zaman Bani apa? Abbasiyah. Dan sudah ada Bani Umayyah yang kedua di daerah Cordoba, di daerah Spanyol. Wala ya'rifuna ahadan minal ulama'i dhakara anna syai'an minal ahkami la yasluhu illa bil imami a'zam. Dan mereka tidak mengenal ada satupun ulama yang mengatakan bahasanya ada satu hukum yang tidak layak untuk dilakukan kecuali oleh Imam A'zam. Maksud beliau di sini adalah al-hudud. Komentar sebagian orang, hudud itu hanya boleh ditegakkan kalau orang sudah punya Imam A'zam. Kalau imamnya, pemimpinnya belum mendunia, maka hudud dianggap batal. Karena pemimpin di sini dianggap tidak sah untuk menegakkan hudud. Dia bukan pemimpin mendunia. Ya. Dan antum bisa lihat ya, komentar salah satu anggota gerakan di tempat kita, ketika pemerintah Saudi menegakkan hukuman had berupa qisas, kemudian potong tangan, kemudian ada yang dihukum cambuk, dia katakan ini tidak sah dan itu kedzaliman. Karena yang dikisos orang Indonesia. Nah, maka terus dibela ya. Salah satu di antara bentuk pembelaannya adalah tidak sah. Sehingga dia bersama barisan orang-orang liberal pada saat mereka menyudutkan Saudi. Ya. Begitu orang liberal memusuhi Saudi, maka orang ini juga turut memusuhi Saudi dengan membuat pernyataan bahwasanya kisosnya Saudi enggak sah. Alasannya apa? Karena kisosnya Saudi, pemimpin Saudi itu bukan mendunia, tapi pemimpin satu negara, satu wilayah tertentu. Sehingga dia tidak sah untuk menduduki jabatan kepemimpinan sebagai al-imam a'zam. Dan karena itu pula, maka hukuman yang dia tegakkan tidak sah. Ya. Dan itu kan sama dengan menuduh kepada sesama kaum muslimin membunuh kaum muslimin yang lain, karena hukumnya dianggap tidak sah. Kemudian qala Jamal, Syekh Jamal bin Furaihan mengatakan, ayuhal muslimun, innal khilafata wal imamata tan'akidu bi umur. Kaum muslimin, perhatikanlah bahasanya khilafah dan kepemimpinan itu bisa terbentuk karena beberapa hal. Yang pertama, imma bil ikhtiyari liman huwa aula wa afdalu. Bisa dengan memilih untuk orang yang paling afdal dan paling layak jadi pemimpin, sebagaimana yang terjadi pada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Pada waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal, para sahabat mereka bermusyawarah di Bani Thaqif, ya. Dan ketika itu orang-orang Madinah menawarkan kepada kaum muslimin, lakum imamun walana imam. Silakan kalian tunjuk pemimpin di kalangan kalian, wahai muhajirin, dan kami akan tunjuk pemimpin di kalangan kami, orang-orang ansar. Ya, kalau itu terjadi, pecah sudah kaum muslimin. Jadi dua kubu kepemimpinan. Ada pemimpin muhajirin, ada pemimpin ansar, dan masing-masing memimpin kaum muslimin. Namun rencana ini digagalkan karena ada salah satu sahabat yang menyampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, al-imamatu min Quraisy. Yang boleh jadi pemimpin hanya dari Quraisy. Sehingga Ansar enggak berhak untuk melakukannya. Karena ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka sam'an wa ta'ah. Mereka pun tunduk dan taat kepada apa yang dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini. Akhirnya disepakatilah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Saqifah Bani Sa'idah, ya. Berada di Saqifah Bani Sa'idah, dan saat ini Saqifah, tempat musyawarah itu, masih dilestarikan jadi taman, ya. Ada taman di Madinah, itu taman Saqifah Bani Sa'idah. Yang kedua, wa imma bi ahdil awwali ila tsani. Atau yang kedua, dengan menurunkan tahta dari orang pertama kepada orang pemimpin yang kedua. Dan ini modalnya paling hemat, ya. Sudah semuanya diam, wes, selesai, ya. Jadi enggak perlu gontok-gontokan rame-rame. Pemimpin berikutnya ini selesai. Ya. Ini yang disebut dengan ahdil wilayah. Ya, memberikan tampuk kepemimpinan diturunkan kepada bawahnya. Sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menyerahkan kepemimpinan kepada Umar, dan sebagaimana pula Muawiyah menyerahkan kepemimpinan kepada putranya Yazid. Dan ini juga menjadi tradisi para sultan, para pemimpin generasi setelahnya. Ya. Cuman bedanya, kalau di masa Khulafaur Rasyidin, maka waliul ahdi itu tidak dibatasi keluarga. Siapapun berhak untuk ditunjuk pemimpin sebelumnya sebagai pemimpin pengganti. Sementara setelah Khulafaur Rasyidin, waliul ahdi berasal dari keluarganya. Makanya sebagian sahabat menilai bid'ah. Di antaranya siapa? Ibnu Umar. Beliau mengatakan bahasanya keputusan Muawiyah ini tidak pernah dilakukan oleh para sahabat. Karena itu antara khalifah dengan selain khalifah yaitu al-malik, bedanya apa? Antara khalifah dengan malik bedanya apa? Kata sebagian ulama, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, perbedaan antara khalifah dengan malik, kalau khalifah mereka memimpin negara dan tidak mengambil keuntungan sama sekali untuk pribadinya. Ya. Itu kalau bahasa kita seperti negarawan. Ya. Para negarawan mereka itu berjuang untuk kemaslahatan negara, bukan untuk kepentingan pribadi. Sedangkan malik, raja, mereka memimpin negara, namun terkadang masih mengambil jatah yang menguntungkan pribadinya meskipun itu mubah. Jatah yang menguntungkan pribadi yang sifatnya mubah. Meskipun terkadang mereka melanggar sampai menguntungkan pribadi dengan cara yang haram. Karena itu kalau ada istilah Muawiyah khairu muluki dunya, raja terbaik setelah Khulafaur Rasyidin, beliau disebut raja karena ada bagian kepemimpinan beliau yang manfaatnya kembali kepada pribadinya. Namun hukumnya mubah. Tapi terkadang ada mereka yang mengambil keuntungan pribadi dengan cara yang haram. Nah, mengambil keuntungan pribadi ini yang kita istilahkan dengan politikus. Politikus. Kenapa disebut politikus? Ya, poli itu banyak. Tikus itu suka ngerogoti ya. Baik. Karena itu ada yang mengatakan di masa sekarang itu enggak ada negarawan seperti masa silam. Kalau di masa silam enggak ada politikus, adanya negarawan. Sekarang adanya politikus, tidak ada negarawan. Kemudian yang ketiga, wa imma bil ahdi ila nafarin ma'rufina muayyanina li ikhtiyari wahidin minhum. Atau yang ketiga, dengan cara menunjuk beberapa orang yang sudah dikenal untuk memilih salah satu di antara mereka menjadi pemimpin. Misalnya ditunjuk 10 orang, pokoknya nanti yang jadi pemimpin salah satu di antara kalian. Tidak boleh keluar dari ini. Sebagaimana yang terjadi pada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ila ashabu syura, ketika beliau menunjuk ashabu syura. Ya, orang-orang yang ditunjuk untuk bermusyawarah. Ketika Umar mau meninggal dunia dan beliau diminta untuk menunjuk pengganti, beliau menyayangkan karena tidak ada Abu Ubaidah. Andaikan ada Abu Ubaidah Ibn Jarrah, Abu Ubaidah yang ditunjuk oleh Umar bin Khattab. Tapi Abu Ubaidah sudah meninggal sebelumnya. Meninggal di masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan beliau melarang anaknya untuk ikut terlibat, Ibnu Umar. Kemudian beliau tunjuk 6 orang sebagai penerusnya. 6 orang itu siapa saja? Abdurrahman bin Auf sebagai pemimpin musyawarah, Utsman, Ali, Zubair bin Awam, kemudian Talha bin Ubaidillah. Satu lagi siapa? Ya. Sa'id bin Zaid. 6 orang, dan mereka orang-orang yang dijamin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk surga untuk menentukan siapa yang jadi pemimpin. Begitu 6 orang ini bermusyawarah, Abdurrahman bin Auf jadi pemimpin, dan beliau mempersyaratkan kalau saya memimpin musyawarah maka tampuk kepemimpinan tidak boleh saya karena saya pemimpin musyawarah. Subhanallah ya. Ini kalau di zaman kita rebutan. Tapi di zaman dulu lomba tidak mau. Satu mengugurkan haknya, saya tidak ikut campur. Sa'id bin Zaid. Kemudian tinggal 4. Ya. Utsman, Ali, Zubair dan Talha. Talha langsung nunjuk, saya tunjuk. Saya lupa ya, antara Ali atau Utsman. Misalnya beliau langsung nunjuk Ali. Zubair langsung nunjuk Utsman. Fokus jadi 2 orang. Kemudian Abdurrahman mengatakan, siapapun yang nunjuk salah satunya kami angkat. Ya. Kalau Ali nunjuk Utsman, Ali langsung diangkat. Kalau Utsman nunjuk Ali, Utsman langsung diangkat. Diam dia, kena skak. Ya. Ini musyawarah yang luar biasa untuk memilih siapa yang akan jadi presiden, yang jadi khalifah. Kemudian Abdurrahman bin Auf melakukan voting. Dan itulah dalil kalau bolehnya voting. Voting untuk memilih siapa yang lebih afdol, siapa yang terbaik. Sehingga voting di sini, voting di masa sahabat itu pemilu untuk memilih siapa yang lebih besar maslahatnya. Kalau voting di masa kita itu voting untuk memilih siapa yang lebih kecil madorotnya. Dua-duanya madorot. Cuman kita pilih mana yang lebih kecil madorotnya. Dan kata Abdurrahman, itu kan selama 3 hari ya, setiap penduduk Madinah yang kudatangi hampir tidak ada yang tidak memilih Utsman. Ada yang memilih Ali tapi tetap milih Utsman. Ada yang milih Utsman saja, sehingga hampir semuanya milih Utsman. Jadi ada yang ditanya, kamu milih siapa? Ya, dua-duanya bagus. Berarti Utsman dan Ali terpilih. Milih siapa? Saya Utsman. Kata Abdurrahman bin Auf, semua penduduk Madinah enggak ada yang tidak milih Utsman. Makanya tidak ada khalifah 4 khulafaur rasyidin, tidak ada satu khalifah yang pemilihannya disepakati oleh seluruh penduduk Madinah kecuali Utsman. Ya. Kalau Umar kan tidak melalui voting. Kalau Abu Bakar sebelumnya sudah ada khilaf. Tapi Utsman disepakati oleh seluruh penduduk Madinah. Naam. Tsumma lamma ustushhida Utsman bay'u Aliyan. Kemudian ketika Utsman meninggal dan Utsman belum sempat untuk menunjuk pengganti karena ketika itu diberontak. Dan Utsman meninggal dalam kondisi apa kan? Ditusuk ya. Dipedang ya, dibunuh. Akhirnya mereka pun membaiat Ali bin Abi Thalib. Kemudian cara yang keempat, wa imma bil ghalaba wassaif. Atau orang bisa jadi pemimpin karena dia telah berhasil menaklukkan dan memberontak, menang. Sebagaimana yang terjadi pada Bani Umayyah dan juga yang terjadi pada Bani Abbasiyah. Umayyah di Andalus dan juga ketika Bani Abbasiyah menggantikan Bani Umayyah. Dan orang yang paling berjasa dalam Bani Abbasiyah namanya siapa? Abu Abbas As-Saffah. Bergelar As-Saffah, penumpas darah. Karena orang ini ketika mau merampas kepemimpinan Bani Umayyah, semua yang berbau Bani Umayyah, besar, kecil, perempuan, laki-laki, bunuh semua. Enggak pandang bulu, bayi-bayi dibunuh semua. Kemudian mayatnya dijajar, terus digelari permadani di atasnya, kemudian dia pesta di atasnya sambil menginjak-injak mayat ya, makan-makan. Itu acara kemenangan yang dilakukan oleh As-Saffah. Ya, kejam orang ini. Tapi begitu dia jadi pemimpin, para ulama, ya, para tabi'in ikut membaiatnya. Ya. Wal khilafatu qa'imatun fi Baghdad lil Abbasiyyin. Dan ketika itu khilafah tegak dimiliki oleh Abbasiyyin di kota Baghdad. Sementara para ulama mutawafirun ketika itu masih banyak. Ada Humaid At-Tawil, ya, ahli hadis ya, Syu'bah Ibn Al-Hajjaj, Sufyan Al-Thawri, Hammad bin Salamah, Ismail Ibn Ayyash, Abdullah bin Mubarak, Sufyan Ibn Uyainah, Yahya Al-Qattan, Laith bin Sa'ad, dan mereka gunung-gunung dalam masalah hadis. Gunung-gunungnya para ulama. Dan ini yang bergelar Amirul Mukminin banyak. Sufyan Al-Thawri bergelar Amirul Mukminin fil hadis. Abdullah bin Mubarak sama gelarnya. Hammad bin Salamah, beliau gurunya Abu Hanifah. Hidup di masa pemberontakan semacam ini. Dan mereka tetap mengakui Abul Abbas sebagai pemimpinnya. Dan tidak ada satupun di antara mereka yang menilai batal adanya khilafah di Andalusia yang ini dimiliki oleh Umayyah jilid yang kedua. Dan mereka pun membaiat untuk khalifah di Andalus. Dan jangan lupa, wahai Anda yang ingin mencari kebenaran, bahasanya perkataan sebagian orang, innal imamata la yathbutu illa biridhal jami'. Yang namanya kepemimpinan itu tidak akan bisa tegak kecuali dengan pengakuan semua orang. Semua orang harus mengakui. Kalau ada sebagian yang enggak mengakui, maka batal. Kata beliau, fahadha qawlun fasidun wa martutun wa batil. Ini prinsip yang salah, batil, rusak. Enggak bisa diterima. Karena konsekuensinya, kalau orang hanya bisa jadi pemimpin jika disetujui semua orang yang ada di negeri itu, berarti Ali bin Abi Thalib kepemimpinannya tidak sah. Karena ada sebagian kaum muslimin dan bahkan banyak yang tidak mengakui kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Aisyah radhiyallahu anha tidak membaiat beliau. Zubair, Talhah radhiyallahu anhuma tidak membaiat Ali bin Abi Thalib. Berikut demikian pula Abdullah bin Zubair tidak membaiat Ali bin Abi Thalib. Banyak mereka yang ada di Mekah tidak membaiat Ali bin Abi Thalib. Meskipun dalam perjalanannya setelah itu mereka kemudian membaiat Ali bin Abi Thalib. Sehingga kepemimpinan Ali bin Abi Thalib, putranya Muawiyah dan generasi setelah mereka adalah kepemimpinan yang batil. Karena ketika itu kaum muslimin tidak sepakat 100% setelah Utsman bin Affan, ya, mereka tidak sepakat untuk memilih satu pemimpin. Dan prinsip semacam ini tidak ada satupun ulama yang mengatakannya. Karena itulah mari kita pahami dan kita renungkan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada semuanya likulli khairin, untuk mendapatkan kebenaran. Nah, dan ini prinsip yang perlu kita pahami, ya. Karena pada prinsipnya adalah yang namanya pemimpin itu, dan yang paling sensitif kan negara, ya. Kalau pemimpin sebatas pemimpin lokal RT atau RW kurang sensitif, ya. Kalau sudah tingkat negara sensitif, karena mencakup kekayaan, ya. Dia punya kepentingan terhadap kekayaan negara. Jadi semacam ini prinsipnya adalah bagaimana agar manusia itu bisa hidup nyaman, tenang, ya. Tidak kisruh hanya gara-gara masalah pemimpin. Qala al-Imam Ahmad rahimahullah, wa minal iman man waliyal khilafata fajtama'a an-nasu 'alayhi wa radu bihi wa man ghalabahum bisayfi hatta sara khalifatan wa summiya amiral mu'minin madin ila yaumil qiyamati al-barru wal fajir. Bagian dari iman adalah mengakui bahasanya siapa yang telah menampuk kepemimpinan dan masyarakat menyetujuinya dan ridho dia sebagai pemimpin, atau dia menang dalam pemberontakan sehingga jadi khalifah dan sudah disebut Amirul Mukminin, maka status ini berlaku sampai kiamat, baik dia pemimpin yang baik maupun pemimpin yang jahat, ya. Sehingga begitu kalah pemimpin yang pertama, maka pemimpin yang kedua sah ketika dia diakui oleh umumnya kaum muslimin. Nah, terlepas dari cara dia dalam mendapatkan kepemimpinan. Makanya mendapatkan kepemimpinan itu ada yang legal, ada yang tidak legal. Tapi kalau tidak legal ini jadi, maka rakyat wajib membaiat. Kalau enggak legal ini berupaya untuk dilengserkan, nanti pelengserannya juga enggak legal. Maka yang enggak legal ini dibiarkan. Karena kalau enggak legal ini dirusak, nanti ganti yang enggak legal juga kedua. Enggak legal ganti lagi yang ketiga. Dan selamanya masyarakat tidak akan bisa tenang. Karena mereka tidak punya pemimpin yang bisa mereka ikuti di satu negara. Selalu rebutan terus dalam masalah itu. Dan pasti yang namanya pemimpin negara akan diikuti dengan ketika orang itu melakukan rebutan semacam ini akan diikuti dengan pertumpahan darah. Dan kita bersyukur kepada Allah untuk kondisi Indonesia secara umum masih nyaman masyarakatnya, ya. Ya, meskipun provokasi revolusi-revolusi nanti ketika sudah mulai tegang ya hanyut sendiri lerem ya hilang kan gitu ya. Ya. Revolusi ketika sudah berhadapan dengan senjata ya mundur sendiri hilang. Cuman kan tenaga sudah kita keluarkan, dana sudah kita keluarkan dan seterusnya. Karena itulah yang lebih penting untuk kita tekankan, silahkan berkarya, berkreasi untuk sesuatu yang positif dan jangan ribut dengan prinsipnya, ya. Pemimpin kita ikuti agar negara bisa menjadi tenang. Kemudian kita masuk bab baru, bab al-amru bisabri ala jawri sultan wa adami sabbihi. Bab perintah untuk bersabar terhadap kezaliman sultan, kezaliman pemimpin dan tidak mencelanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, "Man ra'a min amirihi syai'an yakrahuhu falyasbir." Siapa yang melihat ada sesuatu yang tidak dia sukai dari pemimpinnya, hendaknya dia bersabar. Dan itu pasti akan selalu ada. Karena yang namanya manusia pasti punya kekurangan dan kesalahan. Apalagi umumnya pemimpin itu orang yang dia mungkin jarang ngaji ya, karena sibuk memimpin ya. Atau tidak kenal sunnah, gak ngerti tentang pelajaran agama dan seterusnya. Meskipun dia muslim ya. Karena itu siapa yang mengetahui ada yang tidak dia sukai dari pemimpinnya, hendaknya bersabar. Rasulullah SAW juga mengatakan, "Amma ba'du innakum satarawna ba'di asaratun." Atau innakum satarawna ba'di asaratan. "Fasbiru hatta talaqqawni." Kata beliau, "Amma ba'du." Sesungguhnya kalian setelahku akan melihat banyak sekali kejadian asarah. Apa kejadian asarah? Nanti akan beliau jelaskan. "Fasbiru hatta talaqqawni." Karena itu, atau hatta talquni, karena itu bersabarlah kalian sampai kalian bertemu denganku. Kapan kita bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya, di mahsyar. Ya, bersabarlah kalian sampai kita ketemu di mahsyar. Kita janjian di mahsyar. Ini perjanjian yang dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan umatnya. Nanti kita ketemu di mahsyar. Cuman syaratnya harus sabar dalam kondisi semacam ini. Karena kalau enggak sabar, jadi khawarij. Dan ketika jadi khawarij, jadi ahli bid'ah. Dan ketika ahli bid'ah, jadi ahli bid'ah, termasuk diantara penghalang untuk bisa mendapatkan telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berusaha mendekat ke telaga, tidak dikabulkan oleh Allah, dibuat tersesat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka bersabar, komitmen menjadi ahlu sunnah. Karena orang yang meminum sunnah ketika di dunia, dia berhak untuk mendapatkan telaganya Rasulullah SAW ketika di akhirat. Bisa minum air telaganya Nabi SAW ketika di akhirat. Karena itu beliau pesankan, kalau kalian menjumpai sesuatu yang tidak disukai dari pemimpinnya, bersabar, bersabar. Ya, barangkali pemimpinnya lodang, loding, enggak beres-beres ya. Jengkeli dan seterusnya, bersabar. Terus bersabar. Hatta talquni, sampai kalian berjumpa denganku. Atharah maknanya adalah yasta'thiru alaikum wa yufdilu ghairakum. Atharah artinya adalah mementingkan diri sendiri dan meninggalkan kalian, atau nepotisme. Wa yufdilu ghairakum. Nepotisme, memilih orang lain sehingga tidak menguntungkan kita. Baik dalam masalah harta atau dalam jabatan. Wah, itu kok dipilih, itu dipilih, itu dipilih ya. Sejak dulu namanya kebiasaan pemimpin kayak gitu. Milih-milih orang yang berada di sekitarnya. Ya, dia kan butuh orang kepercayaan. Ya, meskipun bisa jadi yang dipilih pengkhianat. Tapi bagi dia ini orang kepercayaan. Ya. Makanya kalau orang semacam ini sudah jadi pemimpin, sementara dia dipercaya pemimpin, atasannya, terus dia adalah seorang yang bertipe pengkhianat, ngomong masalah agama, bahaya. Ya. Bahaya, bisa jadi racun yang luar biasa. Seperti Dubes Myanmar, dia mengatakan, di Myanmar itu gak ada apa-apa, ngapain kok rame di Indonesia ya? Gak usah, Gusar itu kan cuman sebagian teroris yang ditangkapi pemerintah terus dibantai pemerintah. Ini kan orang gila ya. Dubes ini orang gila ya. dia gila dari sisi enggak punya agama meskipun dia muslim, dari sisi status. Hah? Non muslim. Kemudian termasuk juga apa dubes yang ada di Suriah dan seterusnya. Mereka berusaha untuk melindungi kezaliman yang sudah mencabik-cabik kehormatan kemanusiaan. Tanpa malu tampil kayak gitu kan. Kalau dia waras enggak bakalan mungkin ngomong kayak gitu. Kecuali kalau sudah gila ya. Karena dia beranggapan bahasanya ini salah satu cara untuk menutupi kezaliman dan krisis kemanusiaan yang ada di Myanmar, yang ada di Suriah dan seterusnya. Namun kita tetap diminta bersabar. Bersabar terhadap pemimpin yang sah ketika bermuamalah dengan pemimpin yang sah yang menjadi penguasa kita. Dubes bukan penguasa kita, itu di luar wilayah kita ya. Qala Anas bin Malik radhiyallahu anhu, nahana kubara'una min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, la tasubbu umara'akum wa la taghshawhum wa la tabghaduhum wattaqullaha wasbiru fa innal amra qaribun. Kata Anas bin Malik, para pembesar kami, ulama-ulama besar kami di kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka berpesan, mereka melarang kami. Pesannya adalah la tasubbu umara'akum, jangan kalian mencerah pemimpin-pemimpin kalian. Wala taghshawhum, jangan menipu mereka. Wala tubghiduhum, jangan membuat marah mereka. Dan bertakwalah kepada Allah, bersabarlah. Fa innal amra qaribun, karena kiamat itu sudah dekat. Al-amru di sini maknanya adalah kiamat. Kiamat dekat ini maksudnya apa? Kematian. Ya. Urusan dunia itu kan pendek. Cuman sekian, setelah itu kita mati, selesai. Nah, pertanggungjawabannya yang panjang. Makanya beliau pesan, jangan sampai kita berbuat yang menyalahi aturan, karena urusan ini pendek. Kiamat sudah dekat, maksudnya adalah kematian sudah dekat. Pernyataan ini diriwayatkan oleh Ibn Abi Asim dalam kitabnya As-Sunnah, kemudian juga disebutkan dalam At-Targhib wa At-Tarhib. Selanjutnya pernyataan Abu Darda radhiyallahu anhu. Qala Abu Darda radhiyallahu anhu, inna awwala nifaqil mar'i ta'nuhu 'ala imamihi. Sesungguhnya awal mulanya muncul kemunafikan pada diri seseorang adalah ketika dia sudah mulai lancang dengan gampang mencela pemimpinnya. Ya. Dikit-dikit pemimpinnya dicela, dihina dan seterusnya. Itu awal kemunafikan. Kenapa kalau disebut awal kemunafikan? Karena dia memiliki ciri khas seperti munafik yang suka berbuat onar. Ya, pokoknya kalau bisa kaum muslimin itu enggak tenang, enggak nyaman. Dikit-dikit kisruh, sedikit-dikit tengkar. Nah, itu senang dia. Dan itu tradisinya siapa? Munafik. Karena itu awal mula tanda kemunafikan adalah ketika orang itu sudah gampang mencela pemimpin. Wa qala aidan, beliau juga mengatakan, iyyakum wa la'nal wulati, janganlah kalian melaknat pemimpin. Fa inna la'nahum al-haliqatu, karena melaknat mereka adalah haliqah, tindakan memangkas, suka memangkas. Wa bughduhum al-akhirah, sementara membenci mereka itu sama dengan apa? Dia membuat tidak ada. Akhir itu artinya mandul, membuat mandul. Qila ya Abu Darda, Abu Darda ditanya, fa kaifa nasna'u idza ra'ayna minhum ma la nuhibbu? Lalu apa yang harus kami lakukan kalau kami melihat dia membuat kebijakan yang kami benci? Qala, kata Ibnu Abu Darda, isbiru, bersabarlah. Karena Allah Subhanahu wa taala apabila ra'a dzalika minhum habasahum ankum bil maut. Karena apabila Allah Subhanahu wa taala melihat hal itu dari mereka, maka Allah Subhanahu wa taala akan tahan mereka untuk memberikan madarat kepada kalian dengan Allah matikan mereka. Jadi kalaupun mereka membuat kebijakan yang betul-betul zalim kepada kaum muslimin dan kaum muslimin berusaha bersabar, Allah kuasa untuk menghanguskan dia tanpa harus mengeluarkan banyak tenaga di kalangan kaum muslimin. Allah wafatkan mereka, Allah matikan mereka. Kata Az-Zibriqan bin Abdullah Al-Asadi rahimahullah, kuntu inda Abi Wa'il, yaitu Syakik bin Salama. Saya pernah berada di rumahnya atau di dekatnya Abu Wa'il, Syakik bin Salama. Faja'altu asubbul hajjaj wa adhkuru masawi'ahu. Kemudian saya pun mencela Hajjaj bin Yusuf yang suka bunuh, dan aku sebutkan kejahatan-kejahatan Hajjaj. Kemudian Syakik bin Salamah mengatakan, la tasubbu, jangan kamu mencela Hajjaj. Wa ma yudrika la'allahu qala Allahummaghfirli faghfirlah. Barangkali karena kamu enggak tahu, bisa jadi dia kemudian mengucapkan Allahummaghfirli faghfirlah. Ya Allah ampunilah aku, kemudian Allah mengampuninya. Dan Hajjaj bin Yusuf itu kan ketika kematiannya mengucapkan kalimat ini. Ada ulama yang mengatakan, tidak ada yang membuat saya heran terhadap Hajjaj kecuali dua hal. Dia itu hobi bunuh. Belasan ulama, bahkan puluhan dibunuh. Ulama ya. Sementara yang selain ulama, ratusan dibunuh oleh Hajjaj. Bengis orang ini, kejam. Jangankan itu, sahabat Abdullah bin Zubair dibunuh oleh Hajjaj. Ka'bah dibakar, Masjidil Haram dibakar. Sehingga semua orang beranggapan kayaknya Hajjaj ini sudahlah, enggak ada harapan untuk dipertahankan. Dipertahankan sebagai muslim pasti mati kafir. Namun dia punya kebiasaan, setiap malam khatam Quran. Dia kan hafal Quran, hafid ya. Al-Hafid Hajjaj. Setiap malam khatam Quran. Kemudian ketika mau mati, dia mengatakan Allahummaghfirli fa innan nas yadhunnuna annaka lan taghfirli. Ya Allah ampuni aku, karena semua orang menganggap bahasanya engkau tidak bakalan mengampuniku. Dan itu doa yang dibaca di akhir hayatnya, luar biasa. Makanya ulama ini saya keheran dengan Hajjaj. Orang dengan hobi kejam kayak gini, gampang bunuh, gampang nyiksa, pokoknya vokal dikit ciduk bunuh. Kita bukan vokal dikit, vokal banyak ya. Vokal banyak, kemudian baru tertuduh makar, setelah itu jadi tersangka, tersangka terdakwa, baru terpidana. Ini prosesnya panjang. Untuk bisa masuk penjara itu mulai dari tertuduh sampai jadi terpidana, itu prosesnya panjang. Seperti Sri Bintang dia. Nah, sekarang kan baru terdakwa. Dan itu masih berlanjut terus untuk bisa sampai terpidana. Sehingga jika kita bandingkan dengan Hajjaj, lebih sangar Hajjaj. Tapi masya Allah ya, begitu mau mati Hajjaj mengatakan Allahummaghfirli fa innan nas yadhunnuna annaka lan taghfirli. Ya Allah ampunilah aku, karena semua orang menyangka engkau tidak bakalan mengampuniku. Qala Abu Ishaq As-Subai'i rahimahullah, beliau termasuk salah satu gurunya Bukhari, ma sabba qaumun amirahum illa hurimu khairahu. Apabila kaum, seorang kaum telah mencela pemimpinnya, maka mereka diharamkan, mereka dijauhkan untuk bisa mendapatkan kebaikan pemimpinnya. ya, sehingga mereka mendapatkan madarat dengan keberadaan pemimpin ini. Coba kita lihat apa makna halikoh dan akhirah tadi. Kalau halikoh memangkas, akhirah membuat mandul. Kata Abu Mijlaz rahimahullah, sabbul imamil halikoh, mencela imam itu halikoh. Saya tidak mengatakan halikotu syari, saya tidak mengatakan pemangkas rambut, tapi halikotuddin, namun dia adalah pemangkas agama. Agamanya dipangkas, dikurangi, karena dia suka mencela pemimpin. Wallahu ta'ala alam. Insyaallah kita sambung di pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru ta'wana alhamdulillahirabbil alamin.